Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Bismillah, Afwan mau tanya, apakah wudu dalam mandi janabah termasuk rangkaian amalan tersebut, ataukah melakukan sholat dengan, maksudnya apa, dengan wudu tersebut sudah sah? Maksudnya tidak perlu wudu lagi setelah mandi, begitu. Nah, mungkin maksudnya begitu. Intinya, mandi janabah sebenarnya sederhana saja. Mandi janabah sederhana saja. Antum mandi seperti biasa, membasahi seluruh tubuh. Tapi jelas, ketika antum akan mandi, tentu ada niat dalam hati bahwa mandi yang dilakukan ini mandi apa? Janabah. Mandi seperti biasa. Al-muhim seluruh tubuh basah. Bagaimana dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis, ada di awal wudu atau di akhir wudu? Nah, antum tidak wudu pun, setelah antum mandi janabah, maka antum dalam keadaan suci. Boleh sholat? Boleh sholat. Karena mengangkat hadas akbar seperti janabah, itu dengan apa? Dengan mandi. Berarti ketika sudah mandi, antum dalam keadaan suci atau tidak? Suci. Dari apa? Dari hadas akbar. Betul? Selesai. Jadi tidak wudu pun tidak. Ya. Ada hadis, kalau tidak salah hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya terkait dengan masalah ini. Bagaimana kalau ketika mandi janabah kita wudu seperti disebutkan dalam tata cara dalam hadis Nabi? Boleh seperti itu, silahkan, fadhol. Tapi sesungguhnya mandi janabah sederhana, sama seperti memandikan jenazah. Memandikan jenazah sederhana saja, antum tuang seluruh tubuhnya, selesai. Sah, sah. Gimana dengan tata cara yang kanan-kanan dulu? Iya. Itu termasuk sunnah. Iya, afdol. Tapi kalaupun tidak, hanya sekedar diguyur begini saja, sudah cukup. Sah, sah. Ya. Mandikan jenazah, memandikan jenazah, tidak memandikan yang lain. Iya kan? Baik. Kiat-kiat agar istri ridho kepada suami ketika suami akan berpoligami. Ini pertanyaan yang selalu menarik ya. Kiat-kiat istri supaya ridho kepada suami ketika suami akan berpoligami. Masya Allah. Berat ini pertanyaannya. Kalau istri yang salihah, insya Allah tidak merasa berat hati, akan merelakan. Tetapi ya, kita sebagai suami juga harus menampakkan diri ya, berakhlak baik, menjadi suami yang soleh di hadapannya, sehingga dia percaya kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul dalam rangka menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, saya sendiri juga belum berpoligami. Sepertinya kebanyakan calon mungkin ya. Bolehkah menjual jubah akhwat yang ada hiasan yang mencolok dengan alasan agar sebagai latihan untuk akhwat yang baru ngaji? Wallahu alam, kalau Anda lihat tidak perlu seperti ini. Alamiah saja. Jangan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Justru orang yang baru belajar, itu harus diajarkan kepadanya hal-hal yang baik. Diajarkan kepadanya hal-hal yang baik. Ya. Nah, gak perlu pakai jubah dengan ada hiasannya, sehingga menarik perhatian orang lain. Jangan. Ya. Nanti ada istilah, kalau akhwat yang sudah lama, hijabnya jangan ada hiasan. Khusus akhwat-akhwat yang baru, tafadhol. Hijabnya ada hiasan. Subhanallah. Nanti kalau kita lihat di jalan, ada yang hiasan-hiasan. Wah, baru ini. baru ini. Ya, gawat kan? Nah, enggak perlu seperti itu. Nah. Orang-orang yang ada di media Islami, semisal Roja TV, Insan TV, Yufid TV, apakah salafi atau hanya bersembunyi di balik pakaian salafi? Haula yatasattaruna, bersembunyi di balik pakaian salafi. Kalau soal gade, ditanyakan soal gade, di sini tidak boleh diambil manfaatnya dari sesuatu barang yang digadaikan. Tidak boleh diambil manfaatnya. Hindari. Bagaimana kisahnya Ibnu Abbas yang menasehati kaum Khawarij sehingga mereka kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah? Apakah ini bisa disebut dengan debat? Karena yang suka berdebat kadang membawakan hadis ini atau kisah inilah. Ibnu Abbas melakukan hal itu dalam rangka menegakkan hujjah dan atas dasar perintah dari waliul amr, dari khalifah. Bolehkah kita bermakmum pada imam yang jahil dalam ilmu agama dan bahkan mengatakan Allah itu sholat karena kejahilannya? Apa mungkin ada orang yang jahil sampai pada tingkatan yang seperti itu? Iya. Kalau yang seperti ini memang nyata betul jahil, diberitahu. Iya. Karena dosa berbicara sesuatu tentang Allah tanpa hak itu sangat berat sekali. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mensejajarkan dengan syirik akbar. Bahkan lebih tinggi di atas syirik akbar. Ya. Nah. Dalil yang digunakannya adalah ayat Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan, terus disebutkan sampai yang paling akhir berbicara tentang Allah tanpa hak. Kata para ulama bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa dari tingkatan yang paling ringan, yang paling ringan, yang paling ringan hingga yang paling berat. Dan ternyata berbicara tentang Allah tanpa hak itu disebutkan yang terakhir. Setelah sebelumnya disebutkan tentang kesyirikan. Ya. Jadi dosa yang paling berat. Nah. Jangan dipakai imam yang seperti ini, ya. Suruh dia belajar ilmu agama yang benar. Khawatir kata-kata ini sampai pada tingkat apa? Kekufuran. Nah, ada keterangannya di sini. Semua takmir masjid jahil dalam ilmu agama sehingga mengangkat imam yang jahil pula. Imamnya mantan PKI lagi. Masya Allah. Pilih cari imam sholat yang lebih baik. Apakah pemerintah Indonesia telah mengetahui dakwah salafiyah yang sebenarnya? Karena banyak yang mengaku salafi, tapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Semoga. Ya. Jawabannya, semoga. Kita berharap seperti itu. Dan yang paling utama adalah tetap kita doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Karena kebaikannya akan melahirkan kebaikan bagi segenap rakyat dan negara. Bismillah, apa perbedaan antara nasyid dengan syair? Nasyid yang berkembang belakangan ini, bukan di masa yang lalu. Kalau di masa yang lalu, syair itu juga disebut nasyid. Syair disebut nasyid. Di masa yang lalu. Tapi kalau sekarang, nasyid yang berkembang di zaman kita sekarang lebih ke arah lagu. Sama seperti lagu-lagu pada umumnya, menggunakan alat musik, orang-orangnya dipilih. Nah, kemudian tampil lebih khusus. Adapun syair, syair itu hanya mengungkapkan kata-kata. Kalau dulu ya biasanya ketika bekerja, memberi semangat orang-orang yang kerja, tidak dipilih orang-orangnya, bebas. Tidak ada semacam apa paduan suara, tidak. Dan itu dilakukan dalam momen-momen tertentu. Jadi intinya tidak sama antara syair yang ada di masa yang lalu, di zaman dulu, dengan nasyid yang berkembang belakangan ini. Memang ya, pada zaman dulu syair juga disebut apa? Nasyid. Tetapi dengan gambaran seperti tadi, tanpa menggunakan alat musik, ya, kemudian spontan, ya, dilakukan, kemudian isinya tentang perjuangan, tentang jihad, semangat, tidak ada istilah paduan suara. Adapun nasyid yang berkembang belakangan ini selalu menggunakan alat-alat musik, kalimat-kalimatnya pun hanya sekedar melalaikan saja, melalaikan, membuat hati sedih sesaat, seperti musik-musik religi, ya. Sehingga nasyid yang berkembang belakangan mungkin lebih pas kalau disebut musik, ya. Entah itu musik religi atau yang lainnya. Menggunakan alat musik. Alat musik hukumnya jelas dalam Islam, haram. Bolehkah kita memakan pemberian dari acaranya orang kafir seperti makanan dari acara Natal? Kalau itu semacam bingkisan Natal diberikan kepada kita, ya jangan diterima lah. Karena nanti ada tuntutan kita melakukan hal yang sama di waktu hari raya kita. Akhirnya saling berkirim apa? Parsel. Ya, ini tidak bagus. Jangan sedikitpun kita melibatkan diri dalam hal-hal yang terkait dengan hari-hari besar mereka. Ya. Ditanyakan di sini soal hadis man taraka shalatal asri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka dia telah gugur amalannya. Naam, hadis jelas ya. Hadis ini sangat jelas, ini ancaman terkait khusus bagi orang yang meninggalkan salat apa? Asar. Naam. Sama seperti salat-salat lainnya, barang siapa yang meninggalkannya juga mendapatkan ancaman. Tetapi sholat asar ancamannya disebutkan secara khusus, ya, habita amalahu. Nah, seperti dalam Al-Quran juga sholat asar disebutkan secara khusus, ya, hafidhu ala sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat wusta, sholat asar. Nah, salah satu keistimewaan dari sholat asar adalah bahwa awal kali ketika Ka'bah berpindah dari Baitul Maqdis ke ketika awal kali kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka sholat yang dilakukan pertama kali menghadap kiblat adalah sholat apa? Asar. Nah, Afwan mau bertanya, anak salah seorang akhwat. Baik, ada beberapa akhwat yang kalau bertemu dengan sesamanya yang selalu diceritakan hanyalah perkara dunia, tidak pernah berbicara tentang ilmu agama. Menurut Ustadz, apakah ini termasuk bagus atau tidak? Kalau menurut Ana, ini kurang bagus. Kalau menurut Ustadz itu kurang bagus, mohon nasihatnya. Nah, kalau soal bagus dan tidaknya, ya jelas ya, kurang bagus. Kalau setiap kali bertemu yang dibahas soal dunia, perkembangan dalam dunia, pencapaian dalam harta benda, jelas ini hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk ya, bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, jadi namun bukan berarti tidak boleh sama sekali kita berbicara soal bisnis lah, ya. Tetap setiap pembicaraan ada tempatnya, ada waktunya, ada porsinya. Intinya, ya jangan sampai setiap majlis yang diadakan, hal yang dibicarakan di dalamnya hanya urusan-urusan dunia. Ini yang sia-sia. akan sangat bermanfaat tentunya ketika berbicara soal dunia, namun juga masuk di dalamnya pembicaraan-pembicaraan soal din. Ya. Nah, soal ilmu din. Ini akan sangat bagus dan bermanfaat. Gampanglah kalau untuk urusan dunia itu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah SAW. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi sekalipun tidak dibicarakan, tidak dipamerkan ke hadapan orang lain, insya Allah gak masalah. Kitalah yang paling hebat dalam urusan apa? Dunia. Kalau ilmu din, ilmu syar'i ini butuh untuk saling sharing, mengingatkan, memberi faedah. Nah, tentu kalau ada majelis yang seperti itu, ini majelis yang bermanfaat. Di dalamnya yang dibahas soal ilmu, ilmu agama. Nah, apakah mutlak tidak boleh membicarakan keburukan atau kejelekan pemerintah walaupun tidak di muka umum, yaitu sekedar memperbincangkan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariat atau jauh dari nilai-nilai keislaman. Kalau tujuan utamanya adalah dalam rangka menghimbau semua untuk mendoakan kebaikan pemerintah, ya, karena pemerintah telah melakukan langkah yang kurang tepat bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa. Ya. Ingat tujuannya untuk apa? Mendoakan, berupaya memperbaiki kondisi pemerintah. Tapi kalau tujuan utamanya memperbincangkan kejelekan dan keburukan pemerintah dalam rangka mencaci maki, merendahkan, menjatuhkan wibawanya, ini yang tidak boleh. Sekalipun tidak di muka umum. Ya. Nah, apakah boleh, apa hukumnya jual beli tokek? Masya Allah. Apa manfaat dari tokek? Ada manfaatnya? Allah alam. Memang ada berita-berita kalau tokek besar itu harganya mahal ya, sampai miliaran, betul? Subhanallah. Yang ini membuat sebagian orang terobsesi dengannya sehingga setiap hari kerjaannya nyari tokek. Koleksi tokek. Tidak ada kerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih baik, yang lebih barakah, tidak menyita waktu. Ya. Gak perlulah melakukan hal tersebut. Ya. Bagaimanakah sikap kita sebagai ahlus sunnah dalam pemilu, dan bagaimanakah kalau yang terpilih partai dari Syiah atau misalnya atau dari orang kafir? Adakah upaya ahlus sunnah untuk memilih pemimpin dari salafiyin? Nah, saya kira permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah jelas ya di sisi salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah. Intinya siapapun yang menjadi pemimpin kita, dengan cara apapun dia mendapatkan kepemimpinan, maka kewajiban kita sebagai rakyat adalah as-sam'u wa tha'ah, meskipun kita tidak terlibat dalam pemilihannya. Karena ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Memilih dengan sikap ketika ada seseorang yang sudah terpilih menjadi pemerintah atau penguasa. Nah, ini dua hal yang berbeda. Para salaf mengajarkan kepada kita untuk tetap memberikan sikap taat dan mendengar kepada siapapun yang memimpin urusan kita. Dengan cara apapun dia bisa sampai kepada kepemimpinannya. Nah, adapun soal demokrasi jelas, ini bukan berasal dari Islam. Ya. Yeah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.